aku njaluk kowe kabeh berdaulat. Presidennya sapa wae tulungen. Dudu presidennya sapa wae njaluk tolong. Ora iso kae njaluk kok njaluk tulung, tulungen. Saya ke Indonesia, saya tidak minta tolong, saya menolong sebisa-bisa saya. Aku ora tau njaluk, ya toh? Aku bayar pajak, aku gawe SIM, gawe KTP. Aku tuku tanah, ning aku ora tau njaluk opo-opo, ora tau njaluk jabatan, aku ora tau njaluk profesi, ora njaluk opo-opo aku. Aku karena Indonesia adalah bagian dari desa saya, maka dia saya kasih bagian. Kalau saya bagian dari Indonesia, berarti saya minta bagian kepada Indonesia, dan saya tidak pernah minta bagian kepada Indonesia. Aku sing tak bagi, yo, tak ewangi. Luhut sok yo tak ewangi nek pas apik. Prabowo tak kandani, Adini teko terus tak kandani, sing apik-apik. Luhut mewakili Jokowi tak kandani sing apik-apik. Sekjen PDIP teko tak kandani, Bu Mega mestinya begini-begini, tak kandani kabeh. Sing soto tak tambahi. Rokolan, sing pecel tak tambahi kacang, ngono toh? Sing rawon tak tambahi luwak. Saya pro siapa? Pro kabeh. Semua NKRI kok. Aku ora nduwe musuh no, edan apa? Aku kon ngomah aku, ki dulurku kabeh, kabeh ana ning jerone atiku e, tak elus-elus e. Ngitu. Setan kowe dudu musuhku kok. Bingung ngantian setan, kok ora musuhi aku? Lah ngopo kowe remeh kanggoku? Mau aku musuhan karo kowe, kowe kurang sekti no. Aku nduwe iman kowe ora nduwe kok. Aku tawakal kowe ora kok, ya toh? Aku cedak Jibril ke ora, aku cedak aku mate Kanjeng Nabi kowe ora. Kowe wani karo mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih boten-boten ngono kuwi. Pak Yai kan banyak cerita bagaimana iblis dipanggil oleh Rasulullah, didawuhi, ditimbali. Please rene please. Ya ora? Iki kandhanono iki, Abu Bakar, Umar, Ali kabeh kandhanono penggawean ngopo? Terus iblis cerita penggawe tugas saya itu ini. Sing paling kok wedeni sapa? Umar. Sing paling kue susah apa? Nek ana wong selawatan. Sak piturute nek musuhe Kanjeng Nabi gelem ora ditimbali. Sing gelem ditimbali mesti anak buah itu. Terus iki mung anak buah Kanjeng Nabi modar kaya iya ya. Nek musuhe mosok ditimbali gelem. Mosok musuh ndodoke apa penggaweanmu, mosok musuh buka rahasia. Ndak. Jadi ini ada drama besar di alam semesta. Bergabunglah kepada sutradaranya. Yang utama dari alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya.